ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأميسنا في طريقاتهم ومعافة من الفتن وأميسنا في طريقاتهم ومعافة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأميسنا في طريقاتهم ومعافة من الفتن وأميسنا في طريقاتهم ومعافة من الفتن إلى تنفعك بمجدي dengan bersalawat setiap hari agar mendapat ridha ilahi dapat syafaat Nabi sang hadi agar mendapat ridha ilahi dapat syafaat Nabi sang hadi Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hidal husna bi hurmatihi wa amisan fi tariqatihi wa mu'affatin min al-fitani wa amisan fi tariqatihi wa mu'affatin min al-fitani Berjuang siang dan malam, semangat kami takkanlah padam. Dihina-hina sangatlah kejam, dicaci maki bermacam-macam. Dihina-hina sangatlah kejam, dicaci maki bermacam-macam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hidal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihim wa mu'affatin min al-fitani wa amisna fi tariqatihim wa mu'affatin min al-fitani walau pun tua ataupun muda kita bersalawat bersama-sama kami semua Jafar Mania semangat kami tiga satu tiga kami semua Jafar Mania semangat kami tiga satu tiga Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hidal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa mu'afatin min al-fitani wa amisna fi tariqatihi wa mu'afatin min al-fitani wahai saudara janganlah bosan tetap semangat serta gembira inilah kami habra'an ikhwan semangat kami tiga satu tiga inilah kami habra'an ikhwan semangat kami tiga satu tiga Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hidal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa mu'affatin min al-fitani wa amisna fi tariqatihi wa mu'affatin min al-fitani tempat yang jauh ataupun dekat semangat kami pastikan tetap bersama-sama kita bersolawat berkat solawat maksiat minggat bersama-sama kita bersolawat berkat solawat maksiat minggat Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hidal husna bi hurmatihi